سبيل الدموع سبيل مريح. Amin. Subuh berjamaah dan kegemilangan Islam. Insya Allah. Oh, ada pula foto saya di situ. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Ada tadi kata berapa ulama orang sudah ceramah. Saya tadi ceramah jam 6.15. Sekarang jam 7 pas. Berarti saya sudah ceramah 45 menit. Ini pertanyaan yang akan dijawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab saya bawa balik pulang ke Riau. Nanti akan saya kirim tulisannya. Saya non Muslim, Agustian Purba SH. Saya ingin masuk Islam. Bisa kak Ustaz mensyahadatkan saya? Masya Allah. Allah. Allah. Di akhir majlis kita minta nanti di akhir. Saya jawab ini dulu. Nanti di akhir majlis kita sama-sama insyaallah bersyahadat. Duduk saudaraku, duduk saudaraku, masyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah boleh kamar mandi WC satu atap dengan masjid? Boleh. Satu atap dengan masjid tak apa-apa. Karena definisi masjid bukan atapnya. Definisi masjid itu lantainya. Yang tak boleh itu WC satu lantai. Di sini imam, di sini WC, ya, itu tak boleh. Tapi selama ada dindingnya boleh. Yang dimaksud dengan masjid itu mana? Yang biasa dipakai untuk sholat itulah masjid. Adapun di sampingnya ada WC, ada kamar mandi, maka tak apa-apa. Apa hukum investasi dinar dirham? Bagus. Mata uang zaman Nabi itu dua. Yang pertama dinar emas, yang kedua dirham perak. Saya punya dua-duanya. Dirham perak, dinar emas. Satu dinar beratnya 4,25 gram emas, maka itu kita simpan. Investasi emas sama macam investasi emas batangan. Dalam kondisi sekarang ini Masjidil Aqsa dikuasai Israel. Bagaimana hukumnya jika kita berziarah ke Masjidil Aqsa sementara uang yang kita keluarkan biaya ke sana akan menambah kekuatan mereka untuk menghancurkan umat Islam? Bukan fatwa saya. Saya mengutip pendapat Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir Al-Azhar, ulama besar Al-Azhar. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kalian jenguk saudara di Palestina supaya orang Israel itu tahu bahwa ini ada saudara-saudaranya. Manfaatnya lebih besar. Sekarang setelah diakui oleh Donald Bebek bahwa itu ibu kota Israel, maka orang Palestina yang punya tanah tidak boleh merenovasi bangunan. Toko-toko yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu sudah diklaim punya Israel, maka kalian tidak boleh. Satu-satunya yang mereka harapkan umat Islam datang belanja. Nanti kalau kita tidak datang, lama-kelamaan mereka akan menutup toko itu dan akan mereka jual. Karena memang Israel ingin mereka mati diam-diam. Bangunan tak boleh dijual, bangunan tak boleh dibangun, tidak boleh direnovasi. Sementara tidak ada pendapatan, mereka akan susah. Begitu fatwa Syekh Ali Jum'ah. Saya dengar langsung. Saya sholat Jum'at di Masjid Sita Oktober. Saya mendengar telinga langsung beliau menyampaikan itu. Bolehkah kita tidak bermazhab? Hebat, ini imam mazhab nih. Kau mazhab kau apa? Aku tak ada pakai mazhab. Berarti kau imam mazhab kelima. Orang yang mengaku tak bermazhab berarti dia imam mazhab. Kenapa? Marilah kembali kepada Quran dan Sunnah. Mari kita kembali ke Quran. Coba kau buka Quran. Nah, terjemahkan. Aku tak bisa terjemahkan. Jadi bagi apa kau baca? Ke Quran Depak. Apa maknanya? Memahami Quran melalui terjemahan nepah, melalui ulama. Kita tak paham Quran, tak paham sunnah, maka kita rendah hati, kita imam, ikut Imam Syafi'i. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Apa kata Syekh bin Baz? Saya bermazhab Hambali. Syekh bin Baz mengaku bermazhab Hambali. Tiba-tiba ada orang mengaku tak bermazhab. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i minum, aku minum. Syafi'i dengan aku sama. Syafi'i mana? Syafi'i dekat rumah kau, ya? Mohon maaf, Pak Syafi'i, jangan ke situ. Kalau Imam Syafi'i belum tentu. Syafi'i sama kau tak sama. Syafi'i kalau mau pergi ke masjid, disumpatnya telinganya. Kenapa? Dia takut semua yang didengarnya, dia ingat dan dia paham. Beda dengan kita. Ceramah didengar, yang terakhir kita ingat. Untung ada orang non-muslim yang baik sama kita. Siapa dia? Samsung, Sony, Panasonic. Sony. Ini yang bawa pagi ini Samsung Syariah. Bolehkah kita pindah-pindah mazhab? Makanya Al-Wasliyah itu ADART-nya jelas. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Nahdlatul Ulama juga begitu. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Perti di Sumatera Barat juga sama. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Maroko agak beda. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki, tapi tasawufnya tetap Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tasawuf Sunni, bukan tasawuf falsafi yang menyatu dengan Tuhan tak sholat, bukan tasawuf yang putus makrifat eling saja cukup. Oleh sebab itu tasawuf tetap mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus kita amalkan. Jangan campur-campur mazhab. Nanti habis wudhu bersentuhan dia dengan bininya, bersentuhan dia dengan perempuan, pas sholat tak wudhu lagi. Kenapa tak wudhu? Menurut mazhab Hanafi tak batal, karena aula mastumun nisa bukan menyentuh kulit tapi jima. Maaf, kalau jima baru batal, kalau menyentuh kulit tak batal. Oh, jadi kau Hanafi? Ya. Pas hari raya kurban, kau tak berkurban. Menurut Hanafi kurban kan wajib. Aku pindah ke Syafi'i, sunat muakkad. Hanafi kurban wajib. Dia bilang di Syafi'i sunat muakkad. Pas mau nikah, balik dia balik ke Hanafi, tak pakai wali. Mana wali perempuan ni? Bapaknya tak setuju. Aku minta aja buat kuah nikah. Mana sah? Menurut Syafi'i tak sah, tapi Hanafi kan sah. Nah, itu namanya mazhab pintu loncat. Itu namanya dalam istilah fikih tata bu'ur khos, ngambil enak-enaknya aja. Maka konsistenlah dalam satu mazhab. Kenapa sholat sunat di Hijr Ismail boleh, sedangkan sholat fardu tak dibenarkan? Sebabnya Pak Ustadz kenapa? Iya juga ya. Bangunan Ka'bah itu segi empat. Waktu mau ditambah ini kurang bahannya. Maka kurang bahan, dibuatlah dia tembok saja. Tembok itu bahasa Arabnya Hijr. Ismail yang membangun, maka disebut Hijr Ismail. Rahmat Allah. Kurangnya bahan itu, orang yang sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu juga adalah bagian Ka'bah. Makanya tak boleh tawaf motong. Ini ada yang potong susah masuk ke dalam. Tak boleh, karena dia sudah masuk dalam Ka'bah. Jadi kenapa sholat wajib tak boleh? Karena kalau ada orang sholat wajib di dalam Ka'bah, berarti dia mendahului imam. Sedangkan posisi imam di belakang. Maka oleh sebab itu sholat sunat kita tak ada mengikut orang. Di dalam Hijr Ismail sama dengan di dalam Ka'bah. Semoga Ustaz diberikan kesehatan, diberi kelancaran dalam dakwah. Amin. Demi Allah saya ingin berhijrah. Tapi di lingkungan saya masih terlalu sering saya melihat perempuan yang buka aurat dengan vulgar. Oh, jadi ada yang buka tak vulgar. Bagaimana sikap saya menghadapinya Pak Ustaz? Sesungguhnya saya takut akan azab Allah. Kau buat grup di lingkungan kau itu, kirimkan video pendek di lewat WhatsApp. Nah, rekam ya. 1 menit untuk Instagram. Nisahun, perempuan. Kasiatun, pakai pakaian. Ariyatun, tapi telanjang. Ini belum pernah ditengok Nabi. Pasti kau lihat di akhir zaman. Inilah yang sekarang. Pakai pakaian tapi telanjang. Jilbabnya tertutup, tapi pakaian sempit. Macam pembungkus apel. Menjerit celana itu. Na'udzubillah. Neraka jahanam tempat kalian. Adapun perempuan itu sebagai istri, ada suaminya. Perempuan sebagai cucu, ada kakek datuknya. Perempuan sebagai adik, ada abangnya. Perempuan sebagai kakak, ada adiknya. Perempuan sebagai keponakan, ada paman pakcinya. Kemana kalian pergi, wahai para wali? 6 wali. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalian akan dituntut di hadapan Allah. Sekali saja kalian akan melangkah ke dalam surga, tak jadi. Gara-gara kalian membiarkan anak keponakan kalian. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus ya Rasulullah? Alladzi yaqirru su' ala ahlihi, membiarkan anaknya, istrinya, adiknya membuka aurat. Ini Ustaz Somad ini ceramah di Medan berapi-api tentang aurat. Jangan-jangan anaknya di Riau tak pakai jilbab. Saya kasih tahu, anak saya memang tak berjilbab, laki-laki. Jadi kau tetap berdakwah saudaraku. Kata nanti ada anak-anak muda di akhir zaman, al-hijratu, orang yang hijrah, orang yang istiqamah pada saat banyak fitnah, ke hijratin ilayah, sama seperti berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak anak muda komplain sama saya, Ustaz, kenapa Allah menghidupkan saya di zaman sekarang, kenapa saya tak dihidupkannya di zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Orang mental macam kau ni, anda hidup zaman Nabi pun belum tentu ikut Nabi, mungkin ikut geng Abu Jahal Abu Lahab juga. Ini kutubnya Allah. Kenapa aku hidup sekarang? Kenapa aku hidup sekarang? La ilaha illallah. Ini cocoknya buat aku belawat, masuk ke belawat. Sudah mengaji, hijrah. Jangan lagi niat dia, dia hijrah. Ambil HP, cari nama dia, delete, buang. Ambil HP, buka FB dia, unfriend. Buanglah mantan pada tempat. Saya sudah punya buku 37 masalah populer. 99 tanya jawab sholat. Tolong ijazahkan Pak Ustaz. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua riwayat-riwayat hadis dalam video YouTube dan ceramah MP3 dan Infovo. Aku ijazahkan buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, dan 30 fatwa seputar Ramadan. Kepada seluruh yang hadir di majlis ini, ijazah ammah. Jawabnya, mobil itu. Amin, kutak bapak. Apa pandangan agama Islam tentang kredit rumah, mobil, dan lainnya? Uang dengan uang, riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.100.000, riba. Uang dengan barang, tidak riba. Saya beli mobil bapak, tapi saya cicil, tidak riba. Dengan syarat akadnya uang dengan barang. Makanya dengan bank syariah tidak riba, karena akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Bank syariah membeli barang itu, setelah diambil oleh bank syariah, barulah kita beli, akadnya uang dengan barang, maka tidak riba. Mana dalilnya? Sekarang kan sedang tren nih, kalau Ustaz jawab, mana dalilnya? Mana dalilnya? Padahal kita sebutkan pun dalil, bukan dia paham. Mana dalilnya? Nabi membeli barirah, budak hamba sahaya, dicicil, bukan Nabi, zaman Nabi, sahabat Nabi. Sahabat Nabi membeli Barira, dicicil. Berapa lama dia cicil? 9 tahun dia cicil. Dapat. Kemudian mereka membeli gandum, mereka cicil. Ini menunjukkan bahwa zaman Nabi sudah ada namanya baik bin taksir. Baik bin taksir, jual beli dengan cara cicil, kredit. Bagaimana menurut hukum Islam orang yang bekerja di bank? Saudaraku, kalian yang bekerja di bank konvensional, menurut fatwa Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada tawar-menawar, resign. Tapi kalau Syekh Qardawi agak lunak sikit. Selama kau belum dapat kerja, binimu hamil tua, motor belum lunas, rumah pula kontrakan, gak usah kau cerita dulu, tak sampai hati aku mendengarnya. Kau kerja ajalah di situ sampai dapat kerja. Sebulan, setahun, tapi jangan sampai tahun muka aku datang lagi. Gimana, Bro Hussein? Belum dapat lagi, Pak Ustaz. Usahalah, andai di tempat lain 3 juta, di tempat yang haram itu 5, kau tinggalkan yang 5, demi untuk mencari yang halal, Allah bukakan pintu rezekimu, insyaAllah. Inna ma'abuhu iza arada syai'an ayakul lahu kun. Kenapa kau takut pada Allah? Kenapa aku mesti takut? Karena aku Abdul Ghani. Limadha akhsha al-faqra wa ana Abdul Ghani? Kenapa aku takut miskin padahal aku hamba dari dia yang maha kaya? Tapi kalau dalam keadaan darurat, pilih mati atau makan babi masuk ke hutan. Makanan tak ada. Pilihannya 2, makan babi atau mati. Pilih mana? Pilih mati atau makan babi? Nah, banyak yang mau makan babi kan? Tak boleh pilih mati. Mati aja lagu. Enggak, boleh makan babi. Ambil babi, colek-colek pakai kicap. Sementara dapat pisang. Sesudah pisang datang, datang kawan bawa pisang. Bro, bro, ada pisang. Aku makan lelah pisang, enak babi ini. Rabbana ya Rabbana.